Kupersembahkan sebuah lagu. Kita ingat hari kemerdekaan, pasti ingat dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Perjuangan pasti berhasil juga atas doa dari kalian semuanya. Oke, kupersembahkan kali ini ada perjuangan dan doa bersama New Metro Pasti Aja. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Berjuanglah dahulu, bekerja rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Tepuk tangannya mana, bos? Matur suwun, terima kasih buat kalian semuanya.